opo maneh karep bekas judi temenan. Ditane wedok itu ojo pokok gantenge lho. Samane iso mlebu swarga triliunan taun katut bojo lanang juga begitu. Nek ndelok bojo ojo ayune yo. Ojo didelok duwike, delok apa cah tata kramane. Nek iso lulusan pondok wis dadi bocah nok pondok sing apik kelakuane, iku nek ndolek bojo kaya mengkono carane. Gak iki lanang-lanang pokoke ayune ayune ayo ngono apa bae mau gak nek dipikir kaya apa tata kramane. Lho diteni temenan lho lanange wedoke eling ngonang lali. Wis, entek soalan sak jawabe. Lah iki karek opone? Karek buyare. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.